bilang baru ai jangan mati jaga baik macam ku bikin tradengan padahal sah percaya kui Sasuke sih tahu tapi kau yang putar muka bilang dari dulu biar satra dapat luka khusus senang kam dua subaja aduh latar mau jadi yang ketiga biar sudah nanti kau sadar sah setia juga percuma ku tipu Papa, yang kau balik sekarang khusus senang. Kau pernah beri semangat, sutradara pelukan hangat. Tapi sekarang macam malas ingat, kenangan buat keringat. Hati nisa surawat, tapi bahagia cuma lewat. Semua belum sempat, kau sulo baru kau pikir cepat. Sama malas kau berdebat. Saya sayang kau karena cinta. Kenapa kau hapus cerita? Dulu kau bilang saya bisa. Sekarang kau pergi kas bisa. Saya percaya sama kau, tapi kau balik siyo. Saya menyesal jaga kau. Ya sudah, kau pergi ada. Saya sudah sih tahu, tapi kau yang putar muka. Bilang dari dulu biar satra dapat luka. Khusus senang kam dua subaja. Tara mau jadi yang ketiga biar sudah nanti ko sadar sa setia juga percuma ku tipu sa sio satra papa yang ko balik sekarang khusus senang sayangnya ko subaru begini siyo satra mau berjuang jatuh bangun sahadapi tumpu cinta luntur kini satra mampu lagi dan sabar setahan semua kata cinta seharap kau dewasa semua tentang kita sejaga kau ku hati siap lapanam ku kasih luka yang tertanam biar sesabar dan sependam ku pilih dia sahanya diam sih tahu tapi kau yang putar muka bilang dari dulu biar satra luka khusus senang kam dua subaja aduh latar mau jadi yang ketiga biar sudah nanti kau sadar sa setia juga percuma ku tipu sa sio satra papa yang kau balik sekarang khusus senang Sasuke sih tahu tapi kau yang putar muka bilang dari dulu biar satra dapat lu